Mu'allaqah niki maknane mahbusah, tertahan, gantung, kumantung, gantung. Bidai ini kelawan utangi, kelawan utangi. Jiwane wong mukmin gumantung, gantung kelawan utangi. Tegese tertahan sekang kedudukane sing mulia, sing donge wis ulih kemuliaan ning sebab utang sing durung di bayar niki tertahan, tertahan. Niki makna mu'allaqah bidai ini, tertahan kelawan utange, tertahan sekang kedudukane si mayit niki donge ulih kemuliaan ning sebab durung dibayar napane utange niki tertahan. Gumantung, gantung. Wallahu a'lam mahbuse niki tertahane ngantos kapan. Sing jelas niki hadis nyebutaken mayit sing duwe utang nalikane durung dibayar napane utange, niki sing dongdongane wis ulih kemuliaan ning sebab durung dibayar napane utange, niki mahbus. Lah niki sing dakwakan lha kepripun nek ora ana sing nyurtangi. Lah niku tertahan terus napa? Wallah alam. Nggih napa wonten jangka wektune? Nggih. Kita tingali hadirin fakumullah. Dipun ngendikake dening Nabi hatta yuqda anhu. Hatta yuqda anhu. Sehingga utange dheweke niki di penuhi, ditebusi, dibayar. Nggih. Lagi kandung terus, napa pribun? Nggih, sehingga yuqda anhu, sehingga dibayar. Kita tinggali, masyarul hadirin, hawdakumullah, penjelasan makna hadis menika. Penjelasan makna hadis menika. Wadhalika yadullu ala annal insan idha mata fa innahu yajibu ala ahlihi ayyubadiru biqada'i daynih idha kana alaihi daynun. Nggih, saking judul bab nyepetaken bayar utange si mayit kanthi dalil hadis wau menungsa nalikane mati mongko wajib tumrape keluargane, wajib nggih keluargane supaya cepet-cepet bayar utange si mayit. Nek dheweke duwe utang. Nek dheweke duwe napa? Utang. Wala yajuzu lahum ayu akhiru dhalik. Wala yajuzu lahum ayu akhiru dhalik. Keluarga ora kena nunda-nunda. Nggih, ditunda-tunda namane pembayarane. Napa sebabe li annal mal alladhi warasuhu min malih laisa lahum fi haq illa idzan tahaddain. Sebab banda sing diwarisaken dening wong sing mati mau niku hakikate dudu duweke ahli waris sehingga nalikane pun beres utange si mayit. Gitu, itu durung mesti nggih. Wong sing bandane akeh keton akeh ngaten, terus ninggal, terus ahli warisnya niku terus uli akeh. Lah nek bandane akeh utange akeh. Kan berarti mangke sing diwarisaken luwihane. Lah nek mboten mboten ten luwihan. Berarti mboten li warisan nggih. Koruptor utangnya akeh kenapa ring negara uli uli dolim akeh ya utang napa apa ring negara niku ini ku makin teng pembahasan niku pembahasan dolim gih wong sing nyolong wong sing korupsi kan ngaten niki niki berarti pembahasannya teng masalah apa dolim nah, wong sing lakoni kedoliman niku kudu balikaken kudu dibalikaken nek niku nyolong dibalikaken nek niku korupsi dibalikaken maring negara ini ku pembahasan tentang masalah dolim niku nggih kita tingali penjelasan salajengipun pun yakni al warasah laisa lahum haq fi syai'in minat tarikah hatta yuqda ad-dain. Ahli waris orang duweni hak sekang tinggalan sehingga dibayar utangnya si mayit. Jadi nek mayit niki durung dibayari utang-utange, tinggalane nggih, warisane niki ahli waris mboten berhak. Terus kudu diberesi rene apane? Utang-utange. Nggih, uli ngedung ngenteni rampung dibayari apane? Utang-utange. Kepripun? Ngaten nggih, sing penting poya-poya. Nggih. Wonten malih ingkang kedah dikatekaken dening ahli waris, napa? Wasiat. Wasiate si mayit. Lagi kadang-kadang kan mayit niki sedereng ninggal wasiat. Aku wakaf maring pondok anu. Aku hibah maring fulan. Aku sedekah. Nek aku wis mati kayak aring sawah aring aring disuruh napa mboten iki? Kayak nggo anu. Lagi mangga. Seniki mawon langsung. Nggih, aring suruh nika. Nah, maring pundi ngaten? Nggih, niki kan mungkin nggih kadang-kadang kan ini wasiat lah, wonten wasiat. Nah, ahli waris, niki mboten kenging bagi-bagi warisan. Sederenge utange diberesi, wasiate dipenuhi. Nggih, insyaallah tepat insyaallah. Nggih, dadi diantisipasi nggih. Ngoten nggih. Mboten hukuk al-adami sing dereng beres. Nggih. Sebab niku kaitanipun kalian hadis wau. Napa wau? Nafsul mukmin mu'allaqah bi daini. Utawi kaitanipun kalian kedoliman. Sebab nek durung dibayar kedolimane. Kenapa? Niki napa? Niki mangke nggih problem nggih sinten? Si mayit. Nggih, mayit ngelakoni kedoliman iki, kedoliman iki, kedoliman iki, kedoliman iki. Dheweke duwe amal pirang-pirang. Kan ngaten? Nah, amal sing pirang-pirang niki mangke diparingaken nggih sini iki, nggih sini iki, nggih sini iki, nggih sini iki ngantos bangkrut. Nah, nggih, ora cukup sih. Kebagusane akeh. Ning dolime nggih. Akeh. Nangge maring sini ki dolim, maring sini ka dolim, maring sini ka dolim, maring tangga tengene dolim, maring ngarepe dolim, maring burine dolim, maring wong liya dolim. Nah, kebagusan-kebagusan sing ana niki mangke di jiot dibagi-bagi niki. Nggih, niki akhire sebagian mayit niki mangke bangkrut nggih. Bangkrut. Sebab napa? Enteng sih niki wau. Nggih, kebagusane akeh. Mungkin sholat jamaah, mungkin sodako, mungkin haji, mungkin zakat, mungkin apa. Ning kedolimane nggih akeh. Dolim maring niki, dolim maring niki, dolim maring niki, dolim maring niki. Niki mangke dijiot. Disedot nggih, nggih niki, nggih niki, nggih niki, nggih niki. Nek ora cukup pripun? Hah? Nggih alane wong sing didolimi niki dibrukaken maring iki wong sing dijenengi napa? Muflis nggih. Tiang sing napa? Muflis, tiang sing bangkrut. Pripun? Motangaken. Motangaken jenengan motangaken wonge ora nyarutang. Nggih. Sebab ora bahaya sih. Nggih neng jenengan nguntungaken maring wong-wonge ora nyarutang mboten bahayani jenengan. Nggih salah menguntungkan jenengan. Ikhlasna bae. Dadi amal ya. Nggih. Kita tinggal lihat hadirin rahimakumullah. Pengetikanipun Allah Azza wa Jalla kaitanipun kalian kedah dipenuhi utange lan napane wasiate. Nembek niku mangke dibagi waris. Allah Azza wa Jalla nyebutakan ing dalam surah An-Nisa ayat 12. Mimba di wasiyatin yusobiha audain. Jadi warisan niku mangke dibagi sawise dipenuhi wasiat. Mimba di wasiyatin yusobiha. Ahli mayit niki, mayit niki, mayit niki wasiat, wasiat napa, wasiat napa, wasiat penuhi, penuhi, penuhi, penuhi. Nggih. Nggih wau sawahe. Sawahe niku barang iki diwena maring sing dheweke wasiat maring sinten wau. Nggih. Mungkin duit, mungkin apa dipenuhi. Audain utawa napa? Utang, utangi dibayari. Nggih, utang maring fulan, fulan, fulan, fulan dibayari. Laisa lil warasah haq ayakhudhu syai'an minat tarikah hatta yaqdau dainal mayyit hatta yaqdau yaqdau dainal mayyit. Ahli waris ora berhak jiyot syai'an minat tarikah, setitik bae ora berhak jiyot sekang tinggalan. Apa istilahnya tinggalan ya? Tinggalan ya? Sehingga ahli waris mau bayar utangnya si mayit. Wa yajibu alaihim al-mubadarah fi qada'id dain. Lan wajib tumrape sinten? Ahli keluargane cepet-cepet cepet-cepet fi qada'id dain ing dalem bayar utangi, memenuhi utangi, bayari utangi. Illa idza kana muajjalan fa innahu yutlabu min ahli dain ayantadiru. mungkin nggih, kadang-kadang kan arep bayar niki kan butuh proses atul nisit urung cair kan nggih, nggih mungkin sementara ditunda sesaat nggih, mboten bisa cepet nggih, wong seniki arep bayari kudu atul lemah nisit kan, kan ngaten. Lah nggih atul lemah niku ora kaya kaya atul atul apa? Ora kaya atul pitik. Ngaten niku nggih. Atul pitik seniki demek langsung cair. Ya atul lemah niki butuh kulit sing tuku. Nggih. Lah nggih butuh kulit terus strategis napa mboten strategis lemah. Nek lemah strategis mungkin cepet. Nggih, mungkin lemah anget. Lemah anget niku lemah napa niku? Nggih, makane sing anget-anget awakna Pak Rahmat mawon niku. Nggih, Pak Rahmat gelem nggih, nguras nggih. Nggih. Nggih. Ana lemah anget, lemah adem, lemah napa malih? Gatel. Nggih. Wong ana banyune ora ya gatel nggih. Maksudnya angker, Mbok. Niku. Nggih niki butuh proses, butuh waktu, butuh niki. Nggih. Illa idza kana muajjalan fa innahu yutlabu min ahli dain ayan tadiru. Nggih. Jaluk maring sinten? Wong sing utangi supaya nunggu sesaat. Nunggu sesaat. Nek misale sing ngutangi niki aku celakan butuh ya. Pripun niki? Aku celakan butuh. Nggih. Mpun sabar sabar mpun. Ngusul kan ini kan gak ngunyar utang. Ditagih utang pada bayang ngeten niku misale. Pripun niki? Lah nggih diupayakan. Dadi umpamane murah lemah niki kudune payune misale pinten? 5 juta. Mung payu 3 juta. Nggih mpun dilepas mawon. Dipepek nah. Lagi pun dilepas mawon. Oh niku dudu bandane jenengan kok. Niku bandane sinten? Si Mayit. Dikhawatirkan wau. Sing donge wis uli kemuliaan sebab dheweke niki asline wong mulia, ning mung gara-gara napa? Utang akhirnya ditunda, ditahan kemuliaane. Nggih pun dilepas. Umumane niku rega kurang standar lah. Lagi murah sithik ora apa-apa. Sing arep tuku ya pirang-pirang. Nggih. Cairnya cepet. Nah niku kan. Lah sniki niki ditahan, ditahan, nunggu rega sing dhuwur. Dadi kok nggih, malah kadang-kadang wis ben kok bae, engko bae, engko bae. Nunggu rega sing main sing dhuwur. Engko kan kena 5 tahun maning kan. 5 tahun malih niku. Lah nggih, kan gawat niku bahaya. Nggih pun dicepetaken. Mboten masalah. Nggih. Ahli waris niku kudu ngerti lah kondisi keadaan si mayit niki membahayakan nek utangnya dereng napa? Manfaat betul. Manfaat. Lah kata swingi sih disebutakan perkara-perkara sing manfaat. Tinggi sinten. Mayit diantaranya apa? Bayari. Lagi sedikit wis mati. Lambok dheweke dua niatan orang nyarutang. Ahli warisnya nyarutang nggih beres. Pripun? Pun, niki. Nggih, dados mboten kenging ditunda nggih. Dadi umpamane niku dinyang murah sithik lah, nggih wajar lah niku nggih. Nggih, dicul mawon. Nggih, dicul mawon. Lah seniki nonton masalah. Tiang sing duwe utang niki duwe borah. Kenapa borah? Agunan, jaminan, rohen. Ini perlu disarutangi mboten. Lagipun rohna niki, borah niki, niki pun diparingaken. Lagi pun imbang lah misalnya ngata niku. Niki utangi perlu disarutangi boten, boten. Sebab pun nonton apa nih? Jaminannya katus ini Nabi alaihi salatu wassalam. Seda, Nabi alaihi salatu wassalam seda, nangkahanan diutang maring sinten? Yahudi. Nggak dekaken baju besi nggih. Nggih mboten perlu dibayar pun. Mboten pun, mboten perlu dibayar. Nggih, sebab wonten apa nih agunan wau, wonten burh. Wonten roh nerihan. Gitu. Ampun terus dikhawatirkan bok nanti mu'alak wau, mboten sing ngene niku. Mboten nggih, sebab niku pun wonten apa nih? Burh. Nah niki sing apik kaya niku pancen nggih nek utang ya anak napa nih? Wonten burh dari aman. Jadi mau nih mati niku pun nonton problem nggih. Oke, ini ngampun onten riba nih. Buatan kenging kenapa? Riba. Wa ahalallahul bay'a wa harrama riba. Namun borah nggih pernah-pernah lah. Nggih mungkin tanah, mungkin apa, mungkin apa, mungkin apa. Oke, terus inti pembahasan iki nyepetaken bayari utangnya si mayit ampun ditunda-tunda. Sebab nek niki mboten dipenuhi nafsul mukmin muallaqatun bidaini. Jiwane wong mukmin niku gantung tegese sing donge wis ulih kemuliaan ning sebab napa ne? Utange niki ditunda, tertunda sehingga dibayar napa ne? Nggih, kaum muslimin sae bagus. Nek zaman Nabi, Nabi sing jamin. Nggih. Pop negara, negara, nggih. Negara. Nggih. Nggih ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Boten ala ta'awun sing ngene iki bagus apik. Wonten sebagian tiang sing mengkoordinir misalnya nggih bayari utange si mayit niki. Siap kan jenengan? Lah ngene pancen nonton nggih. Bareng-bareng insyaallah enteng kan? Yalah niki manfaati. Nggih, niki manfaati nggih si sinten? Mayit. Lah sing niki mboten dipikir malah maca Quran. Maca Quran pirang-pirang danane sing gonyar utange si dana si utange si mayit rampung. Mboten saged. Wis niki utang diwacana Quran. Mboten lunas. Senajan sekang anak nggih. Nek soal tambah ganjaran nggih, ning utang tetep utang. Nggih, sebab niki kudu dibayar. Kudu dibayar. Supados napa? Mboten gantung wae. Lah nek wong tua maring anak nggih mboten masalah. Wong bandane anak ndak bandane wong tua. Lah nek wong tua maring anak, lah wong anak ya dirilah kenal lah. Ini ku. Lah ngimpun wong kudu karo sapa sih karo anak? Masa kenceng-kenceng karo wong anak. Warung wurunge yang gua anak. Ya kan salah nek nek anak karo wong tua. Nggih. Wong tua ring anak pripun? Wong tua duwe tang maring anak. Lagi bandane anak niku bandane wong tua. Anak nah. Nggih. Nggih maring ahli waris. Nggih. Lah iki sing wingi wonge ora digoleki ora ketemu. Jenengan wingi kan? Diutang maring wong, wonge digoleki ora ketemu. Lagi sedekahaken. Ampun diwe, ampun ampun lahus beneran, ampun. Beneran arep mbayar ora wonge niku. Ampun. Sapa wonge duwe? Pun nggih. Nonton apa kasus malih niki? Ini kurang jurnal-jurnal itu semua Allah kok ngurung dibayar. Enggak. Sanggup. Sanggup. Orang bayar-bayar. Ini berarti orang iman nari wong tua niku. Enggak. Lan insya Allah niku termasuk bagian saking birul. Waliden. Birul waliden. Enggak. Kita tinggal ya hadirin hadirkumullah. Pembahasan salajengipun. Pembahasan salajengipun. Babul mau'izati indal qabri. Babul mau'izati indal qabri. Bab mau'izah. Aweh nasihat indal qabri, nang kuburan. Al mau'izah indal qabri. Dipun sebutakan hadirin hawdakumullah setunggal hadis dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab menika an aliyin radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il ghurqat fa atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada waqa'adna hawlah wa ma'ahu mihsarah fanakasa waja'ala yankusu waja'ala yankutu bimihsaratihi summa qal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nyeritakan ngaten, kunna fi janazah fi baqi'il gharqat. Kita para sahabat lagi ana nang kuburan ngurus jenazah, sengubur jenazah. Proses penguburan apa? Jenazah lokasine baqi'il gharqat. Al-gharqat niki jenengan nggih, baqi'il gharqat niki jenengan. Dijenengi baqi'il gharqat niki sebab teng lokasi niku niku wonten wit-witan sing duweni ri. Jadi wonten wit sing wonten apane? Ri rine ngaten niku. Mulane dijenengi baqi'il gharqat. Ya intine panggonan lah. Pekuburan lah. Nggih. Kuburan ngaten niku, jenengan kuburan. Baqi'il gharqat. Niki teng Madinah. Lokasi ini ku teng Madinah. Gih, gih terkenal kuburan Baqi', gih. Gih saking Madinah pinten kilo. Oh cecer gih, mboten nato gih. Baqi' al-Gharqat. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh. Gini nalikani sahabat-sahabat tengriku Rasulullah rawu gini teng kuburan faqo ada mongko Nabi lungguh kisah dodok lah kata gini waqo adna hawlah dan kita para sahabat uga lungguh teng sekitare sekitaran Nabi gini teng seputare Nabi gini teng sekitare Nabi wa ma'ahu mihsarah wa ma'ahu mihsarah lan Nabi waktu mau waktu kue mau gawa mihsarah mihsarah niku aso datu raksin. Jadi tongkat lah. Jadi onten kepalane, onten pendolane napa-napa. Ngeten niku. Nggih. Nggih, tongkat lah ngeten. Intine tongkat. Napa teken? Nggih, teken. Nggih. Waja'ala fanakasa mongko Nabi alaihi salatu wasalam nakasa niki tok roksa dingkluk apa temungkul dingkluk lah kata niku Nabi alaihi salatu wasalam dingkluk tok roksa niki makna nakasa wa ja'ala yang kusu bimihsaratihi mongko Nabi alaihi salatu wasalam yang kusu niku nganggo tongkate niku ngetok-ngetokaken apa ditek-tek-tek ngoten niku ngangge napa ne tongkate summa qal terus Nabi ngendika ma minkum min ahadin illa waqad kutiba mak'aduhu minan nar wa mak'aduhu minal jannah. Orang anak sekang kowe kabeh kejaba teman-teman wis ditetepaken panggonane napa apa sekang apa panggonane nang neraka apa panggonane nang surga. Nabi alaihi salatu wasalam waktu niku ngendika orang anak sekang salah sini kowe kabeh kejaba wis ditetepaken gone apa nang surga apa nang neraka. Nggih, teng kuburan. Nggih, waktu niku teng kuburan bareng-bareng sinten? Sahabat. Faqalu ya Rasulullah. Mongko para sahabat sami matur dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Ya Rasulullah, napa kita mboten kenging pasrah dateng catatan-catatan kita? Tulisan-tulisan kita? Takdir-takdir kita? Faqala mongko Nabi alaihi salatu wasalam ngendika, "I'malu." I'malu. Mongko i'malu kowe kabeh pada beramal, kowe kabeh pada nglakoni amalan. Kese aja pasrah. I'malu kowe kabeh pada ngamal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Mongko kabeh bakal digampangaken maring apa sing dicipta nggo dheweke. Nggih. Hadirin hadzakumullah. Hadis menika dipun sebutakan dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab al-mau'idhah indal qabri. Al-mau'idhah indal qabri. Aweh wejangan, nasihat, peringatan teng pundi? Teng kuburan. Al-mau'idhah dijenengi mau'idhah niki tegese ngemutaken menungsa. Ngemutaken menungsa, ngelingaken menungsa. Kelawan perkara sing dadekaken atine menungsa lembut. Apa lembut? Sebab diemutaken, dielingaken sing maune kaku, sing maune atos, sing maune napa? Kasar. Niki dadi napa? Atine wong niku sebab mau idoh niki dadi lembut. Dadi lembut atine. Lemes. Mau idoh anane gunakaken napa? Pengebang-bang. Pengebang-bang niku napa? Hah? Ngarum-arumi. Nggih, didorong-dorong, ditarhib, napa di motivasi, bahasa sedikit nggih. Disemangati, dibang-bang. Nggih, masalah ganjaran iki, faedahe nglakoni niki. Nggih, didorong di anapa niku dibang-bang lah istilah bahasa Jawa ngaten. Nggih. Ana kalane mauidhah niku nggunakaken meden-medeni ancaman-ancaman. Nek mau janji-janji. Nggih, wong sing lakoni kebagusan iki, ganjaran niki, niki jenenge terhib. Ngangge khin. Terhib. Ana kalane ngangge napa? Terhib. Ngangge ha. Biterhib min syarrin. Sekang perkara-perkara sing ala bahaya nenek wong lakoni niki ngelakoni niki ngelakoni niki ngelakoni niki niki jenenge apa? Terhib. Dados aweh aweh wejangan niku anakalane biterhib, anakalane biterhib, terhib niku wau. Nggih, wong sing dinai nasihat niku dadi semangat, diiming-imingi, diterhib. Wong sing dinasehati dadi wedi arep nglakoni niki. Niki jenenge apa? Mau'idhah. Mau'idhah. Nggih, niki dijenengi mau'idhah. Wa a'zamu wa'id wa afdaluhu wa aslahuhu lil qalbi wal Qur'an. Seagung-agunge sing bisa aweh mauidhah, sing paling utamane sing bisa aweh mauidhah, sing paling bisa ndadekaken api keng ati wong sing dinasehati niku Al-Qur'an, kalamullah. Sing paling baguse perkara sing ndadekaken wong semangat ngelakoni kebagusan, wedi sekang perkara sing ala, niki Al-Qur'an. Dalam? Nek ngerti? Jawane. Nggih, wanane artine nggih. Ngerti jawane. Ngerti Indonesiane. Ngerti jawane, ngerti maknane maksudnya nggih. Nggih, niki bahasa jaman biyen sih. Ngerti maknane, ngerti kandungan isine, ngerti karpe, ngerti jawane. Nggih, bocah sendiri boten ngerti niku makna Jawa. Ngerti maknane, ngerti Indonesiane, ngaten nggih? Nggih, ngerti karpe. Nggih, ayat niki maknane niki, ayat niki maknane niki. Lah nek boten ngerti nggih boten wa'id nggih. Nggih, boten faedah, boten manfaat. Allah Azza wa Jalla ing dalam surah Yunus ayat 57 ngendika, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, hai manungsa, qad ja'atkum mau'idatun, teman-teman wis teka maring kowe kabeh mau'idah. Napa mau'idah? Wow. Mau'idah niku wow. Penjelasan sing wow niku anakalane ngangge napa? Terhib. Anakalane ngangge terhib sing dadekaken wong sing uli nasihat lembut. Lagi seniki zaman seniki kan kata wong awe nasehat sing dene sehat niku mboten dadi lembut, mung latah-latah tok, guyon tok. Sebab nasehat niki mboten dadekaken lembut ing napa? Ati. Nggih, didane sehati tambah nantang maring, tambah nentange maring agama. Wonten. Lah mesine mauidhah, mauidhah niku ndadekaken atine, atine wong sing dene sehat niku dadi napa? Dadi lembut. Dadi lunak, dadi lembut. Sing maune mbantai hak, dadi nerima hak. Sing maune wani maring maksiat, dadi wedi maring Maksiat sing mau nera semangat maring kebagusan, jadi semangat maring kebagusan. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Teman-teman wis teka maring kowe kabeh mau'idhah. Wejangan, pitutur, nasihat min rabbikum sekang pangeranmu kabeh. Wasyifaun lan obat. Fis sudur, lima fis sudur. Obat apa sing ananang? Hati. Obat syirik, obat napa? Kufur, obat nifak, penyakit-penyakit hati sih, obat takabur, sombong, kemede, lansanese. Al-Quran sing sakit napa? Ngobati. Lima fis sudur, lima fis sudur, apa sing ana nang ati? Wahudan warahmah lil mukminin. Mau'idhah mau petunjuk lan rahmah nggih sinten wong-wong mukmin. Saking riki jelas pilih Al-Qur'an niki mau'idhah ingkang paling berharga. Mau'idhah ingkang paling utama. Mau'idhah ingkang paling bagus nggih napa? Ati. Fal Qur'an liman kana lahu qalbun aw alqasamak wa alqasam wa huwa syahid wa a'dhamu wa'id. Al-Qur'an iku segede-gedening mau'idhah. Wa'id sing nasehati sing paling gede. Nek wong niku krungu gelem nerima kebukak napane atine. Lakin kulub aksarin nas la tatta'idhu bil Qur'an. Ananging atine akeh-akeh menungsa ora bisa njot nasihat kelawan Al-Qur'an. Napa sebabe? Li annaha fiha qaswa, sebab atine kaku keras. Qur'an iku dianggepe asatirul awalin. Kuwi kan cerita-cerita zaman biyen. Kuwi cerita biyen. Sebagian tiang niku ngremehaken nasihat-nasihat iki. Walinya tu billah. Nggih, niki kita tinggal wektu lagi nggih. Pun ngejang malih mau nggih. Nggih, niki kaitanipun kalian hadis niki insyaallah kita lajengaken ngejang malih. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.